Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kepada Islam, kita melanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim, Kulnah bitu minha jami'a. Lalu kami berkata, Ihbitu, turunlah minha kalian, ya, minha darinya itu dari surga, jami'an semuanya. Fa'imma ya'tiannakum minni huda, maka apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, fala faman tabi'a hudai, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Ini sudah kita bahas kemarin, ya. Kemudian Allah berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, maksudnya yaitu kafir kepada petunjuk tersebut, ya. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami tersebut. Ulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penduduk api neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Ini Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah mengusir Adam, Hawa dan iblis, Allah Subhanahu wa taala ia menurunkan mereka ke dunia. Namun kemudian Allah memberikan kepada Adam, ya, petunjuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kalimat-kalimat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Adam sebagai nabi. Ya, dan memuliakan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Banu Israel, hai anak-anak Israel. Siapa Israel, Pak? Israel itu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pernah saya sebutkan bahwa di sini Allah mengajarkan kepada kita sebuah akhlak yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memanggil Yahudi, ya, dengan panggilan yang sangat lembut sekali. Allah tidak memanggil Yahudi dengan mengatakan hai anak-anak babi, hai anak-anak kera, hai dan yang lainnya, ya. Tapi Allah mengatakan hai Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Siapa Israel? Itu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Seakan Allah mengingatkan kepada mereka, wahai anak-anak Israel, artinya wahai kalian orang-orang Yahudi, bapak kamu itu seorang nabi yang mulia. Kenapa kamu tidak mengikuti, ya, langkah bapak kamu itu? Kenapa kamu tidak mengikuti ajaran nabi yang merupakan itu bapak kamu dan ajaran nenek moyang kamu itu? Bayangkan, Pak, ya. Allah memanggil orang Yahudi dengan sebutan yang lembut begini, hai anak-anak Israel. Coba kalau antum dipanggil sama orang, hai anak bangsawan, kira-kira gimana, Mas? Pasti tersanjung, kan, ya. Antum misalnya punya keturunan darah biru lah gitu, hai anak raja misalnya gitu, mungkin kita akan merasa tersanjung dengan panggilan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang Yahudi, padahal bagaimana orang-orang Yahudi memusuhi para nabi, bagaimana mereka membunuhi para nabi. Berapa banyak nabi yang sudah dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Tapi ternyata Allah tetap memanggil mereka dengan harapan mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya ya? Allah berfirman, ya Bani Israel, hai anak-anak Israel. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala amiran Bani Israel bidukhuli fil Islam. Allah berfirman menyuruh Bani Israel untuk masuk ke dalam Islam, wa mutaba'ati Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan menyuruh mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa muhayyijan lahum bi dzikri abihim Israel. Dan Allah menyentuh perasaan mereka dengan menyebutkan bapak mereka Israel, dengan mengatakan, hai anak-anak Israel. Allah ingin sentuh perasaan mereka. Allah ingin ingatkan bahwa bapak kalian itu masya Allah. Iya. Seakan-akan Allah mengatakan, kata Ibnu Katsir, ya banil abdis salih al-muti' lillah, kunu mithla abikum fi mutaba'atil haq. Wahai anak-anak Nabi yang soleh, wahai anak-anak keturunan ya seorang hamba soleh yang Nabi yang soleh, seperti jadilah kalian seperti bapak-bapak kalian itu dalam mengikuti kebenaran. Kama taqulu ya ibnal karim, seperti kamu mengatakan, hai anak orang bangsawan, hai anak yang orang mulia, hai kamu anak keturunan orang-orang soleh, masya Allah. Ya. Luar biasa dahsyat Allah Subhanahu wa taala memanggil Bani Israel dengan selembut itu, Pak. Makanya sangat salah ya kalau kita memanggil orang dengan hei setan, hei dan yang lainnya. Itu bukan akhlak. Ya. Kepada Yahudi saja begitu di Al-Qur'an memanggil, gimana kepada seorang muslim? Ya. Kadang kita sama teman kita manggilnya sembarangan aja, Pak. Cicak, ya. Dan yang lainnya. Wah, ini bahaya ya akal Islam, enggak boleh. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Allah taala berfirman, "Ya Bani Israel, hai anak-anak Israel, udzkuru, ingatlah nikmati allati an'amtu alaikum, nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian." Di sini Allah menyuruh Bani Israel ya akhi supaya ingat akan nikmat-nikmat Allah. Ibnu Qayyim mengatakan ya, mengingat nikmat Allah itu sesuatu yang sangat bermanfaat untuk hati seorang hamba. Ketika kita banyak ingat nikmat Allah yang begitu banyak, itu insya Allah Pak akan menimbulkan rasa syukur. Coba kita ingat-ingat nikmat Allah ya. Kalau kita kan manusia itu seringnya banyak ingat bukan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak. Tapi seringnya mengingat tentang perbuatan Allah yang menyakiti kita. Yang padahal sebetulnya Allah tidak ingin menyakiti hambanya, tapi ingin menguji hamba-hambanya, begitu kan? Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan jarang kita ingat. Ya, subhanallah, memang sifat manusia itu begitu. Kalau ada orang sudah banyak memberikan kebaikan kepada kita, kemudian dia berbuat kesalahan kita satu, mungkin yang kita ingat apa? Satu kesalahan itu, dan kita banyak melupakan kebaikan-kebaikan dia. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, subhanallah. Kenapa Allah ingin Allah memberikan kepada kita nikmat dan nikmat dan nikmat? Karena itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Karena itu juga menunjukkan agar si hamba ini mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, mau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengatakan, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Kata Imam Mujahid, nikmat Allah allati an'ama biha alaihim fi ma samma wa fi ma siwa dhalik, fajjar lahumul hijar hajar, wa anzala alaihimul manna wassalwa, wa anjahum min ubudiyyati ali fir'aun. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu banyak banget, Pak. Di mana mereka diselamatkan dari apa? Perbudakan, Pak, Fir'aun. Mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Mereka juga diselamatkan dari ya berbagai macam apa namanya keburukan, diberikan kemenangan melawan Banul Amlak, apa namanya Amalikah itu. Demikian pula ketika mereka tersesat selama 40 tahun, Allah turunkan makanan berupa man wasalwa. Demikian pula banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, subhanallah. Bahkan rata-rata nabi dan rasul itu dari Banu Israel. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Idh ja'ala fikum anbiya, di mana Allah menjadikan pada kalian para nabi. Wa ja'alakum muluka, dan Allah jadikan pada kalian kerajaan. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin, dan Allah memberikan kepada kalian apa yang Allah tidak berikan kepada manusia yang lain. Berupa kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Allah menyuruh ya Bani Israel ya untuk mengingat nikmat-nikmat tersebut. Ikhwatul Islam azan ya Allah ya. Allah mengatakan, ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Kata-kata nikmat di sini berbentuk tunggal yang diidhofahkan kepada ya Allah. Dan kaidah bahasa Arab mengatakan bahwa kata yang berbentuk tunggal yang diidhofahkan biasanya mempunyai makna umum, mempunyai makna seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku kepada kalian yang aku telah berikan kepada kalian itu. Wa aufu bi ahdi, dan laksanakanlah perjanjian aku. Iya. Apa yang dimaksud dengan perjanjian di sini? Kata Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ai bi ahdi alladhi akhadtu fi a'naqikum lin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum. Artinya dengan perjanjian yang aku ambil dari kalian agar kalian beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ia telah datang kepada kalian. Karena mereka mendapati di dalam Taurat akan datangnya nabi yang bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Akan tetapi tentunya mereka kaum yang li'am, Pak. Mereka itu tidak mau menepati janji, padahal mereka sudah berjanji dahulu. Iya. Bahkan orang-orang Yahudi itu sebelum Rasulullah SAW diutus selalu mengancam Aus Khazraj bahwa nanti akan datang nabi terakhir dan nanti nabi itu akan memerangi kalian. Iya. Selalu yang mereka janjikan demikian kepada Aus dan Khazraj. Tapi ternyata apa yang terjadi ketika nabi itu telah diutus, justru mereka yang pertama kali mengingkari dan tidak mau beriman kepada nabi tersebut. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Allah berfirman, wa aufu bi ahdi, laksanakanlah ya janjiku. Ufi bi ahdikum, maka aku akan laksanakan janjiku kepada kalian. E unjizulakum ma wa'attukum alaihi bitasdiqihi wattiba'ihi biwad'i ma kana alaikum minal isri wal aghlal allati kanat fi a'naqikum bidhunubikum allati kanat min ahdathikum. Artinya Allah akan laksanakan janji jika kalian mengikuti Rasulullah SAW, ya, maka kalian akan diberikan apa namanya kenikmatan-kenikmatan yang lain. Berkata Al-Hasan Al-Basri menafsirkan ayat tersebut, yang dimaksud dengan janji ya yang dalam ayat tersebut, aufu bi ahdi, laksanakanlah janjiku, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 12. Apa itu? Yaitu Allah berfirman, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, inilah janji yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 12. Allah berfirman apa? Sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami, kata Allah, telah mengutus di antara mereka 12 kabilah. Lalu Allah berfirman kepada 12 kabilah itu, sesungguhnya aku bersama kalian jika kalian mendirikan sholat, membayar zakat, mengimani para rasulku, membela mereka, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, aku akan gugurkan dosa-dosa kalian, dan aku akan masukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, inilah janji yang Allah ambil dari Bani Israel. Supaya apa? Mendirikan sholat, membayar zakat, mengikuti para nabi dan rasul. Ya. Ufi bi'ahdikum, jika kalian yang menepati janji kalian, aku akan tepati janjiku. Apa itu? Bahwa Allah akan gugurkan dosa mereka dan Allah akan masukkan mereka ke dalam apa? Surga. Masya Allah. Maka Allah mengatakan, ya, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Dan hendaklah hanya kepadaku saja kamu takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo wa iyaya fakhshaun. Hendaklah kalian hanya takut kepadaku saja. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang Bani Israel itu supaya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, orang-orang Bani Israel orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka selalu tidak menepati janji, bahkan selalu menghina para nabi dan rasul, bahkan membunuhi para nabi dan rasul. Subhanallah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kata Imam Ibnu Katsir yang menyebutkan ketika menafsirkan firman Allah wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah kamu takut, kata Ibnu Katsir, wa hadza intiqalun minat targhib ila tarhib. Di sini Allah berpindah, ya, dari memberikan motivasi dan pahala kepada tarhib, itu ancaman. Memang Al-Quran itu, Pak, selalu menyeimbangkan antara targhib dan tarhib. Targhib itu artinya pemberian motivasi. Tarhib itu artinya pemberian ancaman. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk kita. Makanya kan para nabi dan rasul, dakwah mereka apa, Pak? Basyiran wa nadhiran. Basyiran itu artinya apa? Memberikan kabar gembira. Nadhiran artinya apa? Memberikan peringatan. Makanya para nabi itu tidak hanya sebatas memberikan kabar gembira aja, tapi juga tidak sebatas memberikan peringatan dengan api neraka saja, tidak. Tapi basyiron dan nadhironnya itu harus di apa? Ya, diseimbangkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menyebutkan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdi, ya, bi ahdikum, laksanakanlah janjiku, aku akan laksanakan janjiku kepada kalian. Ini namanya apa? Targhib, pemberian motivasi. Bahwa kalau kalian melaksanakan janji, aku akan laksanakan janji kalian, janjiku kepada kalian, dengan aku akan gugurkan dosa-dosa kalian, aku akan masukkan kalian ke dalam surga. Lalu Allah mengatakan wa iyaya farhabun, dan hendaklah kamu takut kepada Allah. Di sini Allah memberikan ancaman bahwasanya Allah mampu untuk mengadab mereka dengan adab yang pedih. Iya. Fada'ahum ilahi birrogbati warrohbah. di mana Allah menyeru mereka dengan rogbah warohbah, dengan memberikan motivasi dan ancaman. La'allahum yarji'una ilal haqqi wattiba'ir rasul walittia'ad bil qur'ani wa zawajirihi wa mtithali awamirihi wa tasdiqi akhbarihi. Supaya apa? Ya, Allah memberikan motivasi dan ancaman. Allah memberikan apa, janji dan ancaman, supaya kata beliau mereka kembali kepada kebenaran, supaya mereka mau mengikuti Rasul, supaya mereka mau mengambil peringatan dari Al-Quran, supaya mereka melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah ya khutla Islam, azan ya Allah ya ku. Wallahul hadi liman yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Ya khutla Islam, azan ya Allah ya ku. Maka Allah mengatakan, wa iya ya farhabun. Lalu Allah berfirman setelahnya, wa aminu, dan berimanlah kalian. Ya. Kepada apa? Bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Beriman kalian kepada apa yang telah aku turunkan berupa Al-Quran ini. Musaddiqan lima ma'akum, di mana Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kalian berupa Taurat itu. Ya. Kata Ibnu Katsir, ay billadhi anzaltu musaddiqan, ay ya, anzaltu musaddiqan. Artinya berimanlah kalian kepada aku yang apa yang telah aku turunkan, yakni bihil Quran, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyiran wa nadhiran wa sirajan muniran mustamilan al-haqqi minallah. Di mana Rasulullah memberikan kabar gembira, memberikan ancaman, dan sebagai pelita yang terang benderang, yang ya tentunya membawa kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aminu, berimanlah kalian. Bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Karena Al-Qur'an ini, Pak, memang membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an dan Muhaimin. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau hai Muhammad, apa itu? Alkitab dengan hak, yang membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan yang menjaga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya. Jadi sebetulnya Al-Quran itu memurnikan kembali kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya ya akhwal Islam. Karena kan Taurat dan Injil sudah dirubah-rubah oleh pendeta-pendeta mereka, oleh ulama-ulama mereka yang su. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini untuk apa? Membenarkan Taurat, membenarkan apa? Injil, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya. Iya. Kata Ibnu Katsir, sebagian ahli tafsir mengatakan ai awwalu fariqin kafirin bihi wa nahwi dzalik. Artinya, ya, kelompok yang pertama yang kafir kepadanya. Kata Ibnu Abbas, wala takunu awwala kafirin bihi ai wa indakum fihi minal ilma laisa ma laisa 'inda ghairikum. Artinya jangan kamu menjadi orang yang pertama kali kafir sementara kalian memiliki ilmu tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Ya. Kata Abu Aliyah, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kamu menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya. Ai awwalu man kafara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ibnu Jarir lebih menguatkan bahwa dhamir di sini kembali kepada Al-Qur'an. Artinya janganlah kalian wahai Bani Israel menjadi orang yang pertama kali kafir kepada Al-Quran. Ya. Akan tetapi kata Ibnu Katsir, ya, baik itu dhamirnya kembali kepada Al-Quran atau kepada Nabi Muhammad, sebetulnya sama saja. Sebab Nabi Muhammad tentunya pasti yang membawa Al-Quran Karim. Ya. Wala takunu awwala kafirin bi. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ya. Artinya kata Ibnu Katsir, la ta'tadu 'anil iman bi ayati wa tasdiqi rasuli bidunya wa syahawatiha. Jangan kalian mengganti keimanan kalian kepada ayat-ayatku, membenarkan rasulku hanya untuk mendapatkan dunia dan syahwatnya. Berapa banyak ya sifat seperti ini ternyata banyak juga dimiliki oleh banyak orang-orang yang KTP-nya Islam, Pak. Demi untuk mendapatkan dunia, dia jual agamanya dengan harga yang murah. Ya. Sallallahu salamata wal afiyah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kata As-Suddi, ay la ta'khudhu tama'an qalilan. Wala taktumu ismallah lidzalika tama'. Kalian tuh jangan mengambil apa? Ya. Harga yang murah. Kalian ingin mendapatkan dunia murah. Kalian ingin mendapatkan balasan di dunia murah, Pak. Makanya kalau ada orang yang mengharapkan dunia tapi ia gadaikan keimanannya, dia gadaikan ya apa namanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini orang yang sudah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nasallahu salamata wal afiyah. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Waqila, dan ada yang mengatakan makna ayat itu artinya la ta'tadu 'anil bayan wal idah wa nashril ilmin nafi' fi an-nas bil kitman wal labs litas tamirru 'ala riyasatikum fid dunyal qalila al haqirati za'ila an qaribin. Ada yang mengatakan makna ayat ini artinya kalian jangan mengganti, ya, penjelasan kalian jangan menukar menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia, kalian tukar dengan cara menyembunyikan ilmu. Kalian tukar dengan cara kalian campur adukan antara yang hak dan yang batil. Supaya apa? Supaya kalian terus-menerus bisa langgeng di atas kedudukan kalian. Demi kalian untuk mendapatkan kedudukan, demi kalian untuk mendapatkan dunia, akhirnya kalian tutupi apa? Kebenaran, kalian pun sembunyikan kebenaran. Ini termasuk menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dai, Pak, menyembunyikan kebenaran demi untuk sesuap uang. Kalau ada ulama yang bisa dipesan fatwanya karena ada duit. Ya, asal dua duit 20 juta sini deh, jadi halal insyaallah. Ya Allah. Ini orang menjual ayat-ayat Allah ya akhal Islam azan ya Allah wa ya. Ada lagi dai yang takut kehilangan apa? Jamaahnya, Pak. Ya karena takut kehilangan jamaahnya, takut ditinggalkan jamaahnya, apa yang terjadi? Kebenaran dia tutup-tutupi. Ya, supaya jamaahnya tidak apa? Tidak pergi dari dia. Tidak, ya akhal Islam. Ini semuanya termasuk makna daripada apa? Menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah itulah Allah mengatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Ya. Karena ayat-ayat Allah itu harga mati. Ayat-ayat Allah itu sebagai apa? Ya, jalan kita menuju surga ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyyaya fattakun. Dan hanya kepada-Ku lah hendaklah kalian bertakwa. Apa sih takwa itu? Kata Talak bin Habib, at-taqwa an ta'mal bi ta'atillah raja'a rahmatillah ala nurim minallah wa an tatruka ma'siyatallah makhafata adabillah ala nurim minallah. Takwa itu artinya kamu beramal untuk menaati Allah karena mengharapkan rahmat Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut kepada Allah di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masya Allah ya, definisi takwa yang luar biasa ini. Iya. Kata Talak bin Habib, takwa itu artinya apa? Kamu beramal dengan menaati Allah. Karena apa? Karena mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena mengharapkan dunia. Bukan karena mengharapkan pujian. Ala nurim minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Artinya berdasarkan ilmu dari Allah. Ketika kamu beramal untuk menaati Allah itu, kamu harus betul-betul berdasarkan ilmu cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan membuat-buat bid'ah, Pak. Membuat-buat amalan-amalan yang tidak disyariatkan sama sekali. Ya. Dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah, kenapa? Karena takut kepada Allah. Berdasarkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Katsir, wa makna qawlihi wa iyaya fattakun ay annahu ta'ala yatawa'aduhum fima ya'tamidunahu min kitmanil haq wa idhari khilafihi wa mukhalafatihim ar-rasul salawatullahi alaihi wasalam. Artinya Allah mengancam mereka, ya orang-orang Bani Israel itu, agar mereka tidak sengaja menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan kebenaran. Ya. Agar mereka tidak memperlihatkan kebalikan dari kebenaran dan tidak memperlihatkan penyelisihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ayat ini walaupun turun untuk Bani Israel, Pak, tapi juga ini berlaku untuk kita kaum muslimin. Ya. Kita kaum muslimin sudah diberikan oleh Allah kitab suci Al-Quran. Sudah diberikan sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita jangan sampai kita menyembunyikan Al-Quran dan hadis. Menyembunyikan kebenaran hanya untuk mendapatkan apa? Dunia. Tidak boleh. Kata Rasulullah apa? Qulil haq walau kana murra. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Emang terkadang Pak, untuk mengucapkan kebenaran itu pahit, Pak. Orang yang mengucapkan kebenaran terkadang resikonya dimusuhi orang banyak, gak apa-apalah. Ya. Makanya para orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab suci itu sudah diambil apa? Perjanjian. Dalam surat Ali Imran Allah mengatakan apa? Wa idza khadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunahu wa la taktumunahu. Dan ingatlah Allah telah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang telah diberikan kitab suci itu, hendaklah kalian menjelaskan kepada manusia dan jangan kalian menyembunyikan. Menyembunyikan maksudnya apa sih, Pak? Ya, karena makna menyembunyikan itu kan ada dua. Makna yang pertama, menyembunyikan ayat-ayat Allah untuk tujuan mendapatkan kehidupan dunia dan syahwatnya sengaja. Nah, ini tercela. Ini apa? Tercela. Yang kedua, menyembunyikan dalam artian kita tidak menyampaikannya supaya tidak timbul mudarat yang lebih besar. Maka yang seperti ini boleh. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, apa kata Rasulullah, Tahukah kamu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, hak Allah atas hambanya yaitu hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Dan hak hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Afala ubashiru bihin nas ya Rasulullah? Bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La, jangan. Ya, fayattakilu, karena khawatir mereka hanya mengandalkan la ilaha illallah, enggak mau beramal. Di sini Rasulullah melarang Mu'ad untuk menyampaikan ilmu karena khawatir akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena khawatir akan dipahami dengan pemahaman yang tidak benar. Maka dari itu beda, Pak. Orang yang tidak menyampaikan ilmu karena khawatir menimbulkan mudarat yang lebih besar dengan orang yang tidak menyampaikan ilmu karena apa? Takut kehilangan dunia. Ya, tentu akan sangat berbeda. Orang-orang Bani Israel menyembunyikan ilmu karena takut kehilangan dunia. Subhanallah, ya kota Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Kan musibah ya akhi ya. Ketika seorang dai sudah belajar kebenaran, sudah tahu tentang yang hak, tapi kemudian dia tinggalkan kebenaran itu hanya karena takut ditinggalkan orang-orang. Ini bahaya sekali. Ya, seorang ulama, siapapun dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu, enggak boleh dia dalam masalah menyampaikan ilmu, Pak. Enggak boleh itu namanya tawar-menawar, itu enggak boleh. Syirik ya syirik, bid'ah ya bid'ah, maksiat ya maksiat, boleh ya enggak boleh. Ya kalau boleh ya boleh, enggak boleh enggak boleh. Jelas dalilnya, sampaikan sudah. Dengan cara yang lembut, hujahnya ilmiah, ya. Tidak bisa kemudian, waduh, gimana nih? Kalau saya bilang haram nanti orang-orang bakalan lari dari saya. Akhirnya gimana caranya? Ya dia tidak berbicara tentang itu haram. Bahkan terkadang banyak dai akhwal Islam azanillah wa yakum malah kemudian berpikir bagaimana caranya yang haram jadi halal. Iya. Musibah ya akhwal Islam azanillah wa yakum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian mencampur andukan antara yang hak dan yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kebenaran dicampur adukan dengan apa? Kebatilan. Enggak boleh dicampur tauhid dengan syirik, enggak bisa. Sunnah dan bid'ah dicampur enggak bisa, Pak. Taat dan maksiat dicampur enggak bisa. Ada orang mau dakwah tapi caranya pakai musik, nyanyi. Kef, musik haram ya akhwal Islam. Bagaimana Anda akan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil ya akhwal Islam azan ya Allah wa yakum? Enggak bisa. Islam itu datang untuk memecah belah antara yang hak dan memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maka kalau kita menjelaskan kepada manusia ini hak, ini batil, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini maksiat, ini taat, akibatnya orang berkata kamu pemecah belah. Kita katakan memang saya pemecah belah karena saya ingin memecah antara yang hak dan yang batil. Makanya Al-Quran disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya apa? Pembeda, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Agama kita tidak mengizinkan yang hak dicampur dengan yang batil. Sebab kalau hak dan batil dicampur, yang hak yang akan ketutup, Pak. Yang akan ketutup apa? Kebenaran. Kadang kan ada orang mengatakan, kaum muslimin berpecah belah gini, udahlah kita bersatu padu aja. Caranya gimana dong? Caranya ya udah, kamu enggak usah ngomong masalah tauhid, enggak boleh ngomong syirik, enggak boleh masalah sunnah bid'ah, enggak usah ngomong, diam aja lah. Oh, jadi orang yang berbuat syirik terus berbuat syirik dan kita diam? Orang yang berbuat bid'ah terus berbuat bid'ah kita diam? Enak dia, enggak enak kita. Akibatnya apa? Sunnah semakin hilang, syirik semakin merajalela, tauhid akan hilang. Gak bisa seperti itu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Fanahahum an syai'aini ma'an. Di sini Allah melarang mereka dari dua perkara. Yang pertama, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Yang kedua, wataktumul haq wa antum ta'lamun. Mereka dilarang untuk menyembunyikan kebenaran. Iya. Wa amarahum bi idharil haqqi wa tasrih bih. Dan Allah memerintahkan mereka Banu Israel untuk menampakkan kebenaran. Iya. Harus kita tampakkan kebenaran, Pak. Kita tidak bisa menutup-nutupi kebenaran. Sampai kapan kita terus-menerus tutup-tutupi kebenaran hanya karena takut dari apa? Ya, keburukan. La wallah. Sampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Ya, walaupun tentunya tetap menyampaikan kebenaran itu dengan bahasa yang lembut, dengan hujah-hujah yang ilmiah, dengan adab dan sopan santun. Ya. Dan resiko memang, Pak, orang yang menyampaikan kebenaran itu sudah resiko, pasti bakalan banyak yang tidak suka. Pasti para nabi. Nabi Muhammad itu akhlaknya baik enggak? Siapa yang akhlaknya seperti Rasulullah? Kita enggak ada apa-apanya dengan Rasulullah dalam masalah akhlak, Pak. Tapi ternyata Rasulullah ketika menyampaikan kebenaran dimusuhi, tidak, Pak? Dimusuhi. Betul, kita tidak boleh cari musuh. Tapi kalau kita pun juga tidak mungkin kita dakwah supaya enggak dimusuhi, gimana caranya ya? Iya. Sulit sekali, Pak. Karena masalah selama ada tentara iblis dan selama ada pengikut hawa nafsu, pasti mereka yang pertama kali menentang apa? Kebenaran. Pasti ada orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran. Itu sudah sunatullah, sudah. Maka dari itulah ya akhwat Islam, ya, kewajiban kita untuk ya udah wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil itu. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.